Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. tentang باب الشفاعة yang dimaksud adalah bab apa yang ditetapkan dalam Quran dan apa yang dinafikan di dalam Al-Quran. Baik, sudah dibahas ya. Sampai laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Sampai situ. Baik. Disebutkan diantaranya makna indar dalam ayat Allah wa andir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Ayat ini menafikan syafa'ah atau menetapkan syafa'ah? Hah? Kan sudah dibahas bahwa yang namanya syafa'ah ada syafa'at manfiyah, ada syafaat musbattah. Syafaat manfiyah adalah yang dinafikan di dalam Al-Quran. Sedangkan yang musbattah adalah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah sekarang ayat ini termasuk yang menafikan atau menetapkan? Hah? Menetapkan. Sahih? Menetapkan atau menafikan? Dibaca kembali wa andir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. La'allahum yattaqun. Dinafikan, tidak ada pembela manapun, enggak ada penolong manapun. Baik. Disebutkan oleh Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, alladzina yakhafuna an yusyaru ila rabbihim huwal mu'minun. Yang diperingatkan adalah orang-orang beriman. Dan kemudian Fudail bin Iyad menyatakan laisa kullu khalqihi 'atab innama 'ataba alladzina ya'qilun. Tidak semua orang ditegur, tetapi yang ditegur adalah yang berakal, yaitu orang-orang yang beriman. Ay ashabul qulub al-wa'iyah, pemilik hati-hati yang terbuka. Wa'iyah itu mudah memahami. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka penolong, tidak ada pula pemberi syafaat. Ini dinafikan. Berarti manfiyah. Kata Az-Zajjaj, mawdi' laysa nusiba 'alal hal, kaannahu qala mutakhallina min waliyyin wa syafi'. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. itu seakan-akan bermakna bahwa tidak ada bagi mereka atau mereka adalah dalam keadaan tidak memiliki pembela satupun, tidak pula pemberi syafaat. Wal amilu fi yakhafun, sedangkan amilnya adalah yakhafun. Undur ila sabura, lihat kepada papan tulis. Yakhafuna, mereka-mereka yang takut. Artinya peringatkanlah orang-orang yang takut. Takut terhadap apa? Dibahas panjang dalam Al-Quran. Yakhafuna an yuhsyaru. Yakhafun an yuhsyaru. Takut kalau dikumpulkan. Emang kenapa kalau dikumpulkan? Bukan ininya, tapi kelanjutannya. Takut kalau dikumpulkan nanti, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Maka ini adalah ma'mul. Ini, jumlah ini adalah yang dikhawatirkan. Anzir bihil ladzina yakhafun. Peringatkanlah orang-orang yang takut. Titik dua. Takut pada apa? Takut kalau dikumpulkan nanti enggak ada pembela, enggak ada pemberi syafaat. Khawatir nanti kalau dikumpulkan dalam keadaan enggak ada pembela. Maka amilnya adalah yakhafun. Baik, barakallahu fikum. Qauluhu la'allahum yattaqun ay fa ya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunjihimullahu bihi min 'adhab yaumil qiyamah. Kalau sudah diindar, diberi peringatan, orang-orang yang takut kepada hari akhir, ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, tidak ada penolong, tidak ada pembela, enggak ada pemberi syafaat, maka niscaya mereka akan bersiap-siap. Iya kan? Kalau orang yang takut nanti dikumpulkan enggak ada pembela, maka mereka akan bersiap-siap dengan apa? Ya'maluna fi hadhihi ad-dar. Akan beramal di dari dunia ini. Hadhihi ad-dar isyarah ila hadhihi ad-dunya. Isyarat kepada dunia ini. Akan beramal di dunia ini dengan amalan-amalan yang akan menyelamatkan. Dengan itu Allah SWT. Artinya yang dengan sebab amalan itu Allah akan menyelamatkan dari azab yaumil qiyamah. Berarti amalan-amalan yang menyelamatkan, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, dan meminta taufiknya, terus sampai husnul khatimah, maka Allah akan selamatkan dia dengan sebab amal tadi dari azab yaumil qiyamah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah syafa'at seluruhnya. Wa qablaha, sebelum ayat itu ada ayat amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka mengambil atau menjadikan selain Allah syufa'a, pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqinun. Katakan pada mereka, apakah tetap mereka akan menjadikannya sebagai pembela padahal dia tidak memiliki sedikit pun, bahkan tidak berakal, tidak memahami apa yang kamu katakan. Barakallahu fikum. Ini juga ayat yang menerangkan syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Ayat sebelumnya berfirman, amittakhudu, apakah mereka akan menjadikan selain Allah syufa'a, apakah mereka akan menjadikan selain Allah syufa'a? Ini pertanyaan ingkari. Apakah kalian menjadikan selain Allah pemberi-pemberi syafaat? Padahal mereka dalam keadaan la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Walau kanu la yamlikuna, la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Wa la ya'qilun. Dua kekurangannya. Satu, tidak punya. Kedua, tidak berakal. Tidak berakal dalam artian tidak bisa memahami. Kalau ada seorang yang datang ke kuburan wali, kemudian berkata di kuburan wali, wahai wali fulan, wahai syekh fulan, belalah aku nanti di akhirat di hadapan Allah, berikan syafaat kepadaku nanti di hadapan Allah. Pertanyaan pertama, apakah orang mati tadi memiliki syafaat? Tidak memiliki, jangan ragu-ragu, tidak memiliki. Kalau mereka protes, masa orang soleh gak memiliki syafaat? Maksud kami tidak memiliki syafaat kecuali kalau diizinkan sama pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk enggak punya, enggak memiliki. Maka ayat berikutnya bersambung dengan kalimat qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Maka yang dikubur tadi tidak memiliki, la yamlikun. Yang dikubur tadi la yaqilun. Bukan kita katakan gila, tidak berakal, bukan. Dia orang saleh. Yang kita maksud adalah tidak paham ucapanmu, tidak mengerti ucapanmu. Aku belalah aku, belalah aku. Oh, dia sudah meninggal. Apa kata Nabi terhadap orang yang meninggal? In qata'a 'amaluhu, terputus amalan-amalannya, selesai. Apa makna mati? Makna mati adalah sudah tidak bisa berpikir, sudah tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi memahami, tidak bisa lagi, itu namanya mati. Kalau bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa berbicara, bisa menyambut, bisa, itu namanya hidup. Baik. Namanya mati adalah tidak memiliki apapun, sudah tidak bisa punya usaha. Maka dikatakan in qata'a 'amaluhu. Maka bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun, apakah kalian akan membela atau akan meminta pembelaan, akan meminta syafaat pada mereka yang tidak memiliki dan tidak berakal? Ini ayat sebelumnya dari ayat qul lillahi syafa'atu jami'an. Maka setelah ayat ini baru Allah katakan syafaat itu milik siapa sih? Kok kalian mintanya ke kuburan-kuburan orang soleh? Iya, kalau benar orang soleh. Tetap kita tidak boleh datang ke kuburannya, meminta ke kuburannya. Apalagi kalau ternyata yang dikuburnya tidak soleh. Alias tokoh sesat. Apalagi kalau yang dikuburnya bukan orang waras. Emang ada Ustaz? Kuburan orang tidak waras dijadikan keramat aja. Di antara contohnya di Banyuwangi sana. Ada orang gila yang kalau ditanya nomor berapa yang keluar? 73. Keluar beneran 73. Berapa nomornya? Apa namanya, undian, berhadiah. Berapa nomornya? Sekian. Bener lagi. Wah, ini bukan orang gila ini. Wali. Ketika meninggal, kuburannya dikeramatkan. Datang berduyun-duyun orang dari segala penjuru untuk meminta syafaat, meminta ini, minta itu, segala macam. Maka apa kita katakan? Kalaupun benar orang soleh, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Apalagi kalau ternyata tidak soleh, apalagi kalau ternyata tidak waras, apalagi kalau ternyata bukan manusia. Ada kuburan keramat di sini. Apa itu? Kuburan apa? Kuburan rambut Syekh Magelung. Rambut. Yang ini kuburan apa ini? Dikeramatkan lagi. Oh itu kuburan kuda. Kiuda, kiai kuda. Di Solo ada kuburan lagi, kiai selamat. Apa itu kiai selamat? Kerbau. Kerbau yang dikeramatkan di sana. Na'udzubillah, kalau datang ke sana meminta syafaat, ini keterlaluan. Kalaupun benar orang saleh, Allah katakan la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Mereka tidak memiliki dan mereka tidak paham apa yang kamu katakan. Wa hadhil ayah taqaulihi ta'ala. Maka ayat ini mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 18, dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa menentukan madarat dan tidak bisa menentukan manfaat. Tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, para penyembah-penyembahnya, haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini pembela-pembela kita yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di sisi Allah katanya. Apa kita katakan? Sok tahu. Iya kan? Emang pernah ke akhirat? Emang pernah ngalami bagaimana situasi dan kondisi pengadilan akhirat? Pernah tahu? Enggak ada yang pernah tahu. Mengapa sok tahu? Oh, nanti di sana ada panitera, ada penuntut, ada pengacara, ada pembela. Itu bayanganmu sendiri. Maka Allah katakan di ayat selanjutnya atau di kalimat selanjutnya, qul atunabbi'unallah, katakan apakah kalian mau mengajari Allah. Tunabbi'un, memberikan berita pada apa yang Allah belum tahu. Apakah kalian akan memberitahu Allah tentang akhirat? Bima la ya'lam fis samawati wala fil ard, apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu tentang apa yang di bumi dan apa yang di langit? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ikhwan bin na'azukumullah, datang orang ke kuburan, datang ke pohon keramat, datang menemui keris keramat, datang lagi ke sumur tujuh, datang lagi ke siapa, mana lagi yang keramat, katanya minta pembelaan. Mereka menyembah benda-benda ini tadi, pohon keramat, gunung keramat, kuburan keramat, keris keramat, sumur keramat, dalam keadaan barakallahu fikum mereka tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi di akhirat nanti, enggak tahu. Tapi berpikir kalau saya datang ke kuburan apa ke sumur ini, saya akan mendapatkan pembelaan nanti yaumul qiyamah. Kalau saya datang ke kuburan orang soleh, saya akan mendapatkan pembelaan dari orang soleh. Loh, apa kaitannya orang soleh dengan keris ini? Ini kerisnya orang soleh. Nah, dengan pohon ini, dulu beliau itu kalau ngajar duduknya di sini. Senderan di pohon ini, pakai ini pohon keramat. sumur ini. Ah, dulu dia mandinya di sini. Sehingga ikut keramat semua. Ini sumur-sumurnya wali, ini pohon-pohonnya wali, ini kuburan-kuburannya wali. Semua dihubungkan dengan wali. Maka siapa yang menyembahnya, memuliakannya, sujud di hadapannya, meratap padanya, maka niscaya akan mendapatkan syafaat. Itu kalimat haula'i syufa'una 'indallah. Mereka nanti akan membela kita yaumul qiyamah. Maka Allah tegur. Qul atunabbi'unallah. Katakan, apakah kalian akan memberitakan kepada Allah apa yang Allah belum tahu? Kalian akan mengajari Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diakhiri dengan pensucian terhadap Allah. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Fabayyana subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayat. Maka Allah terangkan dalam ayat-ayat ini. Wa amsaliha. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Anna wuqu'a syafa'ah ala hadhal wajh muntafin wa muntani'ah. Allah terangkan di ayat ini dan ayat-ayat sejenisnya bahwa terjadinya syafaat dengan model seperti ini tidak mungkin. Muntafin tidak ada, mumtani' tidak mungkin. Enggak ada itu syafaat seperti itu, enggak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa tidak ada? Kamu menyembah kuburan. Berarti musyrik. Apakah mungkin orang musyrik mendapatkan syafaat? Kamu menyembah pohon keramat, syirik. Apakah mungkin orang berbuat syirik mendapatkan syafaat? Tidak mungkin. Jadi ini semua tidak ada. Kita akan melakukan pembelaan, tidak ada. Nanti kita dapat syafaat, tidak ada syafaat. Bukan ada syafaat Nabi, syafaat orang-orang soleh. Enggak ada. Bagi musyrikin, bagi penyembah kuburan, penyembah sumur, penyembah pohon, penyembah keris, enggak dapat pembelaan. Mengapa? Karena Nabi SAW menjawab di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Hurairah bertanya kepada Nabi secara langsung. Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Nabi menjawab. As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh dari hatinya, artinya tidak lagi beribadah kepada selain Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, insyaallah akan kita lewati hadisnya bismillahi ta'ala. Wa anna ittikhadhuhum syufa'a syirkun. Dan bahwasanya di dalam ayat itu dijelaskan orang yang menjadikan benda-benda tadi sebagai pembela-pembela itu adalah syirik. Ya tanazzahu Rabb ta'ala anhu. Maha suci Allah, disucikan Allah dari yang seperti itu. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Kalau saja mereka tidak menolongnya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai qurbanan alihah, sebagai taqarrub, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bal dallu anhum. Bahkan mereka lenyap, hilang dari penyembah-penyembahnya. Wadhalika ifkuhum. Itu adalah kedustaan mereka. Wa ma kanu yaftarun. Dan itu adalah apa yang mereka ada-adakan. Jadi kedustaan. Yang dibuat-buat. Yang dibikin-bikin. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Coba kalau memang bisa, tidakkah mereka mau menolong penyembah-penyembahnya nanti yaumul qiyamah? Sama sekali tidak. Bal dallu anhum, bahkan mereka lenyap, hilang, tidak bisa membantu apapun. Fabayyana ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan anna da'wahum annahum yashfa'una lahum. Allah menghabarkan, menjelaskan bahwa pengakuan-pengakuan mereka bahwa benda-benda tadi akan memberikan syafaat, bahwa sesembahan-sesembahannya akan memberikan syafaat, ternyata itu adalah dusta. Dawahum annahum yashfa'una lahum bita'alluhihim anna dhalika minhum ifkun waftira. Allah jelaskan bahwa pengakuan mereka bahwa yang disembahnya akan memberikan pembelaan syafaat, bita'alluhihim, dengan menuhankannya, maka dia akan membela kita yaumul qiyamah. Itu semua Allah jelaskan dalika minhum ifkun, kedustaan, waftira'un, sesuatu yang diada-adakan secara dusta. Maka Allah katakan qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan milik Allah lah syafaat seluruhnya. Ay huwa malikuha, yani Allah lah pemiliknya. Liman tutlab minhu syai'un minha, kalau Allah pemiliknya maka tentunya diminta syafaat itu dari pemiliknya. Wa inama tutlab mimman yamlikuha, hendaklah diminta sesuatu itu mimman yamlikuha, dari pemiliknya. Kalau milik Allah, mintanya kepada Allah. Jangan kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada benda-benda keramat yang lain. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Aku meminta syafaat para pemberi-pemberi syafaat. Duna kulli ma siwa. Mintalah kepada pemiliknya. Jangan meminta kepada yang lainnya. Lianna dhalika ibadah. Karena itu merupakan ibadah. Meminta syafaat itu ibadah. Maka mintalah pada Allah. Minta pada selain Allah berarti engkau beribadah kepada selain Allah. Wa ta'alluh la yasluh illa lillah. Sedangkan penuhanan, menjadikannya sebagai Tuhan yang bisa mengabulkan doa, yang bisa mengabulkan harapan, itu namanya penyembahan. Tidak pantas kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Baydawi la'allahu raddun lima asa an yujibu bihi wa huwa anna syufa'a ashkhasun muqarrabun. Kata al-Baydawi, bisa jadi ini adalah bantahan dari Allah untuk mereka-mereka yang mungkin akan menjawab. Asa an yujibu, yang kemungkinan akan menjawab. Wa huwa anna syufa'a ashkhasun muqarrabun, bukankah pemberi-pemberi syafaat itu orang-orang saleh? Bukankah pemberi-pemberi syafaat itu para nabi, para rasul, para wali, para syuhada? Bisa jadi mereka akan menjawab seperti itu. Apa kita jawab? Betul, memang para nabi memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, para wali memberikan syafaat. Tetapi apakah mungkin mereka akan memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh pemiliknya? Apakah bisa memberikan pembelaan kalau Allah tidak izinkan dia untuk berbicara, kalau Allah tidak izinkan dia untuk memberi syafaat? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Abadan. Rasulullah SAW ketika akan memberikan syafaat pada umatnya, tidak langsung menyatakan, ya Allah kasihan mereka, ya Allah. Enggak begitu. Bagaimana? Dalam hadis yang panjang, hadis syafaat, Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Meminta izin. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan saat itu, yang belum pernah dipujikan sebelumnya. Sampai kemudian Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'fa wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau disebut nama Nabi, sallu ala Nabi. Jangan lupa itu. Jangan bakhil. Riwayatnya karena memang Muhammad saja saya baca Muhammad, tapi karena ini Rasulullah sallam, kamu katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, angkatlah kepalamu. Mintalah, akan aku beri. Dan berilah syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka baru Nabi berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Malaikat-malaikat sekalipun gak akan berani berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Malaikat-malaikat itu la yatakallamun, tidak berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali kalau diizinkan oleh yang Maha Rahman. Itu pun mereka akan berbicara sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba, dan ucapannya hak. Tidak mungkin membela musyrikin, mustahil. Tidak mungkin membela orang yang menyembah selain Allah, enggak mungkin. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat, jangan syirik. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, syafaat dari orang saleh, syafaat dari para syuhada, hendaklah jangan menjadi seorang yang musyrik. Jangan menyembah selain Allah. Jangan berdoa pada selain Allah. Jangan meratap kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Jangan. Mintalah kepada Allah saja dan jangan meminta pada yang lain. Berdoa kepada Allah saja dan jangan berdoa pada yang lain. Barakallahu fikum. Kata Al-Baidawi rahimahullah, maka seakan-akan ini adalah jawaban dari Allah kepada orang yang mungkin beralasan, tapi kan orang soleh bisa memberikan syafaat. Iya, tapi syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an, itu jawabannya. Katakan milik Allah seluruh syafaat. Semua yang akan memberikan syafaat, tunggu izin Allah. Tidak diizinkan, kan gak akan bisa. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, siapa yang meminta pada selain Allah tidak diberi syafaat dan tidak akan dapat syafaat. Dengan kalimat tidak ada syafaat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai sesembahannya dengan alasan untuk minta syafaat. Justru yang ini Allah katakan tidak. Karena meminta berdoa pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr barakallahu fikum. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.